boncengan sama perempuan yang belum halal dinikahi. Ini kan gak bener ini. Allah ngasih, ya El, Allah ngasih motor bukan dipakai buat ibadah. Kalau saudara emang mau benar-benar pergi sama, terpaksa pergi sama kekasih ya, sama pacar, ikutin saran saya. Nih, bawa ini nih. Nih, buat triplek. Nanti nanya tuh si emasnya. Kenapa dek buat triplek? Iya. Jadi kalau ngerem kita gak kena. Eh? Jadi di tengah-tengah tuh, di tengah-tengah boncengan taruh triplek situ. Cikrek, gitu. Paham? Iya. Terus apalagi supaya aman kalau mau pergi-pergian sama pacar naik motor supaya motor ini enggak disita sama Allah. Itu kalau macam-macam motor disita loh. Ya, bawa sarung tinju. Ya. Jadi enggak ada pegangan dah tuh. Ente soalnya pakai sarung tinju ya. Ya, triplek dan sarung tinju ini pasang di hati ente. Insyaallah selamat. Emang enggak boleh Ustaz pacaran. Bukannya enggak boleh sih sebenarnya. Ya. Dilarang. Kan nggak boleh larang, paham tuh? Wa maka Allah liyadzibahum wa anta fihi. Anda punya apa lagi? Punya rumah, ya? Anda agunin ke bank, oke? Kemudian buat usaha, usahanya bangkrut. Begitu bangkrut dikasih surat sama bank, kalau tidak bayar dalam waktu tenggat sekian hari, maka rumah ini akan dipasang pelang, disita. Lah ini kan azab kecil toh? Ente muhasabah, kenapa? Oh subhanallah, iya juga ya. Pantes saya punya usaha jadi hancur ketika usaha sholat pada gak beres. Sholat asar dia 5:30. Sholat isya udah mepet subuh. Puasa Senin Kemis dia jarang. Nah ketika kemudian dia sudah menyadari, dia bemperin sama sholawat, gak jadi nih. Ustaz apa cuma sholawat wa anta fihimnya? Apa enggak terlalu mengerdilkan Rasulullah urusan cuma salawat? Bos, makanya ngaji kan enggak cuma hari ini. Masih ada besok. Jangan pada suuzon dulu. Setuju, Ustaz? Ngajarin salawat begitu. Ini tenang aja dulu, kalem. Ngaji aja bentang.